Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma syar al ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita di pembacaan kitab Tafsir Al-Muyassar telah kita sebutkan beberapa ayat pertama dalam surah Al-Hadid, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan arti dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, hingga firman Allah Azza wa Jalla, wallahu bima ta'maluna basir. Kemarin telah kita sebutkan makna dari firman Allah Azza wa Jalla, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya yang bersama dengan kita bukan zat Allah, karena di awal ayat Allah sebutkan zatnya beristiwa bersemayam di atas arsy. Bersemayam di atas arsy. Dan pada siak konteks ayat yang setelahnya Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dan di akhir ayat Allah sebutkan dengan lafaz wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah maha mengetahui atas apa yang kalian amalkan. Sehingga makna dari wa huwa ma'akum aina ma kuntum dengan siyak yang sebelumnya dan akhir dari siyak ayat ini maksudnya adalah basir, penglihatan Allah tabaraka wa ta'ala, dan al-ilm, ilmu yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga zatnya Allah bersemayam di atas arsy, tinggi di atas langitnya, dengan sekian banyak dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 2000 dalil. Ada 2000 dalil yang menjelaskan, menegaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas arsy-Nya, tinggal di atas langit. Nah, adapun yang bersama dengan makhluk adalah ilmu Allah, pengawasan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Apa yang kalian amalkan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, apa yang kalian baca berupa Al-Qur'an, apa yang kalian amalkan berupa amalan, melainkan kami, kata Allah Azza wa Jalla, menyaksikan syuhudan, menyaksikan apa yang kalian amalkan dan apa yang kalian baca berupa Al-Qur'an. Naam. Ini menunjukkan yang bersama dan beserta dengan makhluk adalah pengawasan dan ilmu Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga salah sebagian mereka, orang-orang yang beranggapan dengan ayat ini dengan mentafsirkan makna yang bersama dengan makhluk adalah zat Allah. Sehingga dia mengatakan Allah di mana-mana. Di mana kita berada, di situ ada Allah. Nah, ini pentafsiran yang salah, yang keliru, tidak didukung dengan dalil Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bersama dengan makhluk adalah ilmu Allah, pengawasan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang adapun Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian kita baca ayat yang setelahnya, lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Disebutkan tafsir pada ayat yang kelima tersebut. Lahu mulku samawati wal ardi, milik Allah kerajaan langit dan bumi ini. Sehingga seluruh yang ada di langit adalah milik Allah. Seluruh yang ada di bumi adalah milik Allah Azza wa Jalla. Termasuk kita manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita tertimpa musibah, kita disyariatkan untuk mengucapkan kalimat istirja' dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga seluruh yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Allah yang mengaturnya. Wa ilallahi masiru umuril khalaiqi fil akhirah. Dan hanya kepada Allah kembalinya semua urusan-urusan makhluk di akhirat. Sehingga semua urusan makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan merahmati siapa di antara hambanya yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan mengazab siapa di antara mereka yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa sayujazihim ala a'malihim. Apabila semua urusan makhluk itu semuanya kembali kepada Allah, pada hari kiamat masing-masing nantinya akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Apabila mereka termasuk dari orang-orang yang baik, Allah berikan kepada mereka kebaikan. Apabila sebaliknya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka balasan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Nah, kemudian pada ayat yang ke-6 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fin layl wa huwa alimum bidzatis sudur. Naam. Artinya adalah disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, yudkhilu ma naqasa min sa'atil layli fin nahar fayazidun nahar. Allah itu yulij. Yulij itu artinya memasukkan apa yang kurang di waktu-waktu malam ke siang, sehingga bertambah waktu siang tersebut. Ya kan, dalam 24 jam terkadang kita menjumpai lebih lama malamnya. Pada sebagian lebih lama siangnya. Sehingga terkadang ada di antara siang dan malam mengalami kelebihan, ada yang mengalami pengurangan. Tapi kelebihan di waktu malam tersebut dimasukkan di siang hari. Nah, ada pun yang kurang di siang hari itu dimasukkan di malam harinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga berjalannya waktu dalam keadaan berputar demikian. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail. Sehingga apabila di waktu malam tersebut itu mengalami kekurangan dan dimasukkan di waktu siang, sehingga bertambahlah waktu siang tersebut. Nah, sehingga berputarnya hari selama 24 jam tidak bisa ditetapkan 12 jam, ya kan? Terkadang siang hari mengalami kelebihan, malam mengalami kekurangan, demikian seterusnya. Terkadang terbalik. Wa yudkhilu ma naqasa min sa'atin nahari fil laili fayazidul lail. Dan Allah Azza wa Jalla memasukkan apa yang kurang di waktu-waktu siang ke waktu-waktu malam, sehingga bertambah waktu malam tersebut. Wa huwa subhanahu wa 'alimun bisara'ir wa ma tukinnuhu sudur. Dan Dia Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dengan seluruh rahasia-rahasia hamba-hambanya, sarair, perkara yang tersembunyi dilakukan oleh hamba diketahui oleh Allah Tabaraka wa Taala. Nah, anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang terdapat di dalam diri-diri kalian, yang terdapat di dalam diri-diri manusia, belum terlihat, ditampakkan secara zahir. Apakah mungkin kemunafikan yang dia simpan di dalam jiwanya dia tampakkan yang zahir berupa iman, ataukah dia sembunyikan di dalam dirinya berupa niatan-niatan riya, ataukah sum'ah, beramal bukan untuk Allah, beramal agar supaya dipuji, kurang ikhlasnya ketika beribadah. Ini semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Taala. Naam. Wa ma tukinnuhu sudur, dan apa yang disembunyikan pada dada-dada manusia, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Taala. La yakhfa 'alaihi min dhalika khafiyah. Tidak ada sama sekali yang tersamarkan atas hal tersebut sedikit pun kesamaran atas Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga yang tersembunyi saja diketahui oleh Allah, apalagi yang zahir. Hingga Luqman memberikan nasihat kepada putranya, menjelaskan tentang betapa luasnya ilmu Allah, betapa luasnya pengawasan Allah Azza wa Jalla. Luqman memberikan nasihat kepada putranya, innaka intakum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, kalau semisal engkau memiliki kesalahan walaupun sebiji khardal, kemudian kamu sembunyikan di langit, kamu sembunyikan di dalam bumi, kamu pendam di dalam bumi, kamu sembunyikan agar tidak terlihat, sebiji khardal seberat sekisar biji sawi yang demikian kecil, ketika jatuh saja kita tidak bisa melihat. Namun Luqman memberikan nasihat kepada putranya, menanamkan kepada putranya akidah yang benar tentang Allah Tabaraka wa Taala, tentang ilmu Allah, pengawasan Allah Azza wa Jalla, sehingga membuat sang putra tersebut memiliki sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, jadi jangan disangka, dikira seseorang itu aman melakukan kemaksiatan. Ah, enggak ada yang lihat. Nah, ah musyrif pada tidur. Ah, lagi malam hari aman. Orang lagi banyak tidur, atau kita sembunyi saja di rumahnya si fulan, enggak kelihatan. Nah, enggak kelihatan. Disembunyikan. Tapi ingat, Allah Azza wa Jalla basir, Maha melihat, alim, Maha mengetahui. Naam. Ini masyaallah ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga la yakhfa alaihi min dhalika khafiyah. Maka dari itu di dalamnya berisikan sifat seorang mukmin yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, yang memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, yang nantinya menyebabkan akhirnya sang mukmin tersebut sampai pada tingkatan yang tertinggi di dalam Islam, yaitu tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan, merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini tingkatan yang tertinggi di dalam al-Islam. Kemudian pada ayat yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Disebutkan tafsirnya, aminu billahi wa rasulihi, Artinya adalah berimanlah kalian terhadap Allah dan terhadap Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rasulihi di dalam ayat ini tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, artinya adalah wa anfiqu mimma razaqakumullahu minal mali wastakhlafakum fihi, dan berinfaklah dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian berupa harta, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian sebagai khalifah, pemilik, pemimpin pada harta tersebut, memiliki kekuasaan terhadap harta. Ini semuanya adalah pemberian Allah, rizki dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib bagi seorang muslim untuk mensyukurinya, dan wajib untuk ia mengetahui hakikat dari nikmat tersebut adalah berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, ia akan mendapatkan pahala yang besar. Artinya adalah walladzina amanu minkum ayyuhan nas, orang-orang yang beriman di antara kalian wahai manusia, siapapun mereka, baik dari kalangan Arab atau yang bukan Arab, asalkan mereka beriman kepada Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Wa anfaqu min malihim, setelah mereka beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan mereka berinfak dari harta-harta yang mereka miliki, mereka kata Allah tabaraka wa ta'ala akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala imannya, pahala infaknya, pahala keikhlasannya, sehingga semuanya akan ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pahala dari dampak seseorang berinfak ini juga ternilai sebagai amalan tersendiri yang di dalamnya terkandung ajar pahala dari sisi Allah azza wa jalla. Nah, seorang berinfak akhirnya memberikan dampak kepada orang yang diinfakinya tersebut. Dia bisa menutupi kebutuhannya, dia bisa terlepas dari kesulitannya, dia bisa mendapatkan kemudahan untuk melakukan ibadah kepada Allah dan yang semisalnya. Itu semuanya akan ternilai sebagai pahala untuk orang yang berinfak kepada dirinya. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat ini, lahum ajrun kabir, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ini menunjukkan pahala yang besar yang Allah janjikan di dalam ayat ini akan Allah berikan kepada manusia dengan mereka memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah iman, yang kedua berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dalam ayat ini Allah memotivasi agar segenap hambanya yang Allah lebihkan harta-harta mereka untuk gemar berinfak, gemar bersedekah di jalan Allah azza wa jalla. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ayat yang ke-8, wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Naam. Disebutkan tafsirnya wa ma lakum la tu'minuna, artinya adalah wa ayyu udhrin lakum fi alla tusaddiqu bi wahdaniyatillah wa ta'malu bi syar'ihi. Udhur apa yang kalian miliki untuk kalian tidak membenarkan keesaan Allah azza wa jalla dan mengamalkan syariatnya. Wa ma lakum la tu'minun, kenapa kalian tidak beriman? Naam. War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, sementara ar-rasul disebutkan dalam tafsir al-muyassar war rasulu yad'ukum ila dzalik, dan rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajak kalian agar beriman kepada Allah dan menjalankan syariatnya. Tidak cukup rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah tersebut, bahkan Allah tabaraka wa taala sertakan kepada diri rasul adanya ayat-ayat yang besar yang bisa dilihat oleh umatnya sebagai bukti kebenaran ucapan beliau dan kerasulan beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan demikianlah keadaan para nabi dan rasul. Ketika mereka Allah utus untuk mendakwahi umatnya agar mengesakan Allah dalam ibadah, menjalankan syariat Allah, di samping mereka menyeru umatnya untuk bertauhid, beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah, Allah Azza wa Jalla sertakan kepada nabi dan rasul-rasul sebelum Islam adanya ayat-ayat mukjizat, ayat yang bisa dilihat oleh umatnya sehingga diharapkan menambah iman mereka dan rasa percaya mereka kepada Allah dan kepada nabi serta rasulnya. Naam. وقد أخذ الله ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Dan sungguh waqad disebutkan dalam tafsir al-muyassar, sebentar. وقد أخذ الله ميثاقكم على ذلك, dan Allah Azza wa Jalla telah mengambil janji atas kalian untuk melakukan yang demikian. In kuntum mu'minina billahi khaliqikum, apabila kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah zat yang telah menciptakan kalian tersebut. Nah, kemudian pada ayat yang ke-9 Allah Azza wa Jalla menyebutkan huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Disebutkan tafsirnya huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi, dialah Allah yang telah menurunkan atas hamba-Nya. 'Abdihi di dalam ayat ini maksudnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala 'abdihi, nah, apa yang Allah turunkan kepada hamba-Nya, kepada rasul-Nya tersebut, disebutkan ayatin bayyinat, adalah ayatin mufassalatin wadihatin minal Qur'an, ayat yang terperinci yang jelas berupa Al-Qur'an, di dalamnya berisikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan terdapat peringatan bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, liyukhrijakum minal zulumati ilan nur, artinya adalah liyukhrijakum bidhalika min zulumatil kufri ilan nuril iman, agar Allah mengeluarkan kalian dengan sebab diutusnya rasul, diturunkannya kepada rasul ayat yang jelas berupa Al-Quran, agar dengan itu kalian keluar, Allah keluarkan kalian dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman, sehingga agar kalian keluar dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman, bimbingan Allah dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha bikum laraufur rahim, wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya adalah innallaha bikum fi ikhrajikum minal dhulumati ila nur la yarhamukum rahmatan wasi'atan fi ajilikum wa ajilikum. Sesungguhnya Allah dengan kalian ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, ini menunjukkan Allah azza wa jalla menyayangi kalian dengan rahmat yang demikian luas. Allah inginkan untuk memberikan kepada kalian dalam urusan ajilikum wa ajilikum, dunia kalian dan akhirat kalian, sehingga semuanya adalah bukti rahmat Allah kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Sehingga di dunia dia bisa beriman terlepas dari kekafiran, terlepas dari kesyirikan dengan mengamalkan Al-Quran, menjalankan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat hamba tersebut akan dirahmati oleh Allah. Allah berikan kepada dirinya Al-Jannah. Allah berikan kepada dirinya nikmat Al-Jannah. Naam. Fayujazikum ahsanal jaza. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepada kalian balasan dengan sebaik-baiknya. Naam. Bahkan balasan yang Allah berikan di hari kiamat melebihi jumlah dari kebaikan yang diamalkan oleh seorang hamba. Karena dari semua amalan-amalan kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba, sang mukmin dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipatnya. Terkadang melebihi 10 kali lipat, puluhan kali lipat. Nah, bahkan ila sab'i mi'ati dhi'fin. Terkadang Allah Azza wa Jalla melipat gandakan amalan seorang hamba ila sab'i mi'ati dhi'fin, menjadi 700 kali lipat. Menunjukkan ini sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dan motivasi agar seorang hamba, seorang mukmin lebih giat beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kesalahan seorang hamba, hanya Allah berikan balasan dengan satu balasan yang sesuai dengan kadar amalan dari jenis kesalahan tersebut. Yang namanya kesalahan tidak dilipat gandakan balasannya oleh Allah sebagaimana seseorang melakukan amalan-amalan kebajikan. Nah, sehingga kalau kita melihat dengan kacamata zahir, dengan secara zahir, mungkin kita akan menyimpulkan kalau demikian, ketika seorang beramal karena lebih banyak amalan kebajikan yang diamalkan, sementara amalan kejelekan ditulis hanya satu amalan kejelekan, kalau secara matematika maka tentulah seorang yang beramal ketika dihisab yang paling banyak adalah pahala amalan kebajikannya, ya kan? Karena setiap amalan dilipat gandakan menjadi sekian kali lipat. Sementara dosa hanya ditulis dengan satu kesalahan, tidak dilipat gandakan dosa tersebut dari sisi nilai kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata di sana terdapat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man nuqisal hisabu udziba. Barang siapa yang ketika dihisab dengan cara terperinci, setiap kesalahan dibalas dengan yang setimpal dari kesalahan tersebut, kebaikan dibalas sesuai dengan kebaikan yang terkadang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla, demikian seterusnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan udzib, pastilah seorang hamba tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalam keadaan setiap amalan kebajikan dilipat gandakan menjadi sekian kali lipatnya, amalan kejelekan hanya ditulis ternilai sebagai satu amalan kejelekan, keburukan di sisi Allah. Kalau semisal cara penghisaban yang Allah berikan kepada sang mukmin dihisab secara terperinci, masing-masing kesalahan akan dinilai sebagai kesalahan, kebaikan dinilai sebagai kebaikan, maka pastilah seorang hamba tersebut tidak ada yang terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata amalan-amalan kejelekan, kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba melebihi amalan-amalan kebaikannya, dalam keadaan ternyata sebelumnya amalan kebajikan telah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena memang demikian manusia tidak bisa masuk ke dalam al-jannah dengan amalannya, dengan mengandalkan hanya amalan-amalan yang dia amalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam al-jannah dengan sebab amalannya saja. Yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam al-jannah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, di dalam hadis yang lainnya, bahwasanya proses hisab yang Allah berikan kepada sang mukmin ketika Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada dirinya amalan-amalan kejelekannya hanya sekedar yang bersifat al-ardu, sekedar ditampakkan saja. Kemudian setelah ditampakkan amalan kejelekan tersebut, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan dirinya. Nah, itu yang namanya al-ard, dihisab. Tapi hanya sekedar diperlihatkan dia melakukan kesalahan demikian, dia melakukan kesalahan demikian, tanpa Allah memberikan kepada dirinya dosa dari kesalahannya. Dan setelah dia mengakui kesalahan-kesalahannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan maaf, ampunan dari dosa-dosanya tersebut. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Seseorang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka pastilah dia akan dihisab oleh Allah dengan cara penghisaban yang demikian mudah, karena dia hanya melihat dosa-dosanya saja. Kemudian setelah dia melihatnya dan mengakuinya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Nah, keutamaan yang seperti ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, akan didapatkan oleh seorang mukmin yang dia tidak menampakkan dan berbangga diri memamerkan dosa-dosanya. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua umatku itu akan dimaafkan oleh Allah kecuali orang-orang yang terang-terangan menampakkan, memamerkan kesalahan-kesalahannya. Nah, ayat ini bukan sebagai dalil untuk kita bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Berarti dengan ayat ini menunjukkan kalau semisal kita maksiat dengan cara sembunyi-sembunyi, berarti boleh, Ustaz. Ini bukan demikian. Nah, ini kan saya melakukan pelanggaran sembunyi-sembunyi, Ustaz. Nah, kadang di pojok WC kalau subuh enggak kelihatan, kadang sambil ngejen-ngejen di kamar mandi enggak kelihatan, kadang sembunyi di kamarnya orang enggak kelihatan. Itu kan bukan termasuk dari perkara yang tercela, Ustaz. Ini bukan demikian maksud dari hadis tersebut. Nah, tapi kesalahan seorang mukmin ketika dia menyembunyikan kesalahannya menunjukkan pada dirinya ada sifat haya, ada sifat malu yang membuat dirinya akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, dan termasuk dari makna al-maghfirah seperti yang disebutkan oleh sebagian di antara mereka para ulama, terkandung di dalamnya dua makna. Makna yang pertama adalah as-satru. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya, tidak menyebarkan kesalahan-kesalahannya tersebut sehingga diketahui oleh manusia. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dia amalkan. Nah,